Mitra bisnis, hasil Pilpres menurut Quick Count beberapa lembaga survei memenangkan satu pasangan. Namun ada juga versi lembaga survei lainnya yang memenangkan sebaliknya. Dan untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan pengamat politik Fajrul Rahman. Pak Fajrul, apa komentar Anda melihat hal ini? 9 sebenarnya lembaga survei yang kredibel memenangkan Joko Widodo dan Yusuf Kala, dan 4 lembaga survei yang tidak kredibel memenangkan Prabowo Hatta. Itu sudah cukup sebenarnya bagi publik untuk memutuskan siapa pemenang pemilu presiden 9 Juli. Sebenarnya tidak perlu ragu-ragu, tetapi menurut saya memang penyelesaian secara formal administratif itu akan diselesaikan oleh KPU tanggal 22 Juli nanti. Nah, mudah-mudahan setelah 22 Juli, setelah ada keputusan dari KPU, artinya memastikan kemenangan Jokowi JK, menurut saya ya mestinya sudah legowo, sudah ikhlas Pak Prabowo untuk menerima kekalahan. Tidak perlu lagi. Jadi kita harapkan Prabowo sudah ikhlas lah, begitu ya, menerima. Walaupun 9 lembaga survei yang kredibel sudah menyatakan kekalahan pada pihak Prabowo Hatta. Sebenarnya kalau mau meniru yang paling bagus adalah ketika Pak Fauzi Bowo, Gubernur DKI, ketika mendengar Quick Count mengalahkan dia hanya dengan selisih 500 ribu, kurang lebih, dia langsung menelpon Pak Jokowi dan kemudian mengumumkan kepada pers menerima kemenangan Pak Jokowi. Apalagi 9 lembaga survei yang kredibel ini memastikan selisihnya di antara 5-6% itu dikali dengan yang ikut ini kan hampir 200 juta. Sebetulah, kalau 20% berarti cukup besar selisihnya kemenangan ini. Tetapi Pak Prabowo masih belum ikhlas atau orang-orang di sekitar Prabowo belum ikhlas. Tapi kita mengimbau, mudah-mudahan kalau sekarang belum ikhlas, mudah-mudahan pada tanggal 22 Juli nanti setelah ada keputusan dari KPU, Pak Prabowo ikhlas dan kemudian Pak SBY juga tegas mengatakan bahwa hendaknya pihak yang kalah yang sudah dipastikan oleh KPU untuk juga ikhlas seperti itu. Dan itu kemenangan seluruh rakyat. Makanya saya kan yakin karena lembaga survei yang memenangkan Pak Jokowi JK itu kredibel, makanya saya langsung memplontoskan rambut saya kemarin di Bundaran HI untuk merayakan kemenangan Pak Jokowi JK. Gitu. Kalau saya tidak yakin, saya tidak akan memotong rambut saya. Jadi sudah 9 lembaga survei yang kredibel yang memenangkan Jokowi JK. Berbanding 3 lembaga survei yang tidak kredibel. Kredibel dan tidak kredibel. Apa sih Pak indikatornya? Indikatornya adalah yang pertama, apakah lembaga survei itu berada di dalam asosiasi? Karena di dalam asosiasi lembaga survei, di sana ada peraturan harus misalnya menandatangani fakta integritas. Kemudian fakta integritas itu termasuk di dalamnya adalah setia kepada kebenaran dan metodologi. Dan kemudian juga ada sejumlah tindakan yang disebut etis seperti mengumumkan siapa pembiayanya. Kemudian yang kedua, lembaga survei itu apakah terdaftar di KPU dan mendapatkan sertifikat di KPU untuk ikut dalam pesta demokrasi ini. Nah, di KPU itu sendiri ada namanya komite etik. Itu terdiri dari orang-orang independen, kemudian ditambah dengan orang dari KPU sendiri. Jadi publik tinggal melihat aja apa asosiasinya, apakah dia terdaftar. Kalau terdaftar, gampang melihatnya di www.kpu.go.id. Kalau Persepi, Perhimpunan Survei Opini Publik Indonesia, juga memiliki website. Bisa dilihat 36 anggotanya di sana. Kemudian yang mendaftar di KPU itu semua hampir semuanya. Kemudian yang ketiga, sebenarnya tinggal dicari rekam jejaknya. Apa saja yang kesalahan-kesalahan yang pernah dilakukan oleh lembaga survei itu di masa lalu. Apabila ternyata terjadi penipuan, dia akan berhadapan secara pidana. Bisa masyarakat kalau mau menggugat, bisa menggugat kepada KPU. Mungkin KPU nanti bisa bertindak. Dan apabila KPU berhasil memutuskan misalnya melanggar metodologi, melanggar secara etis, dan kemudian mungkin aja ada bukti-bukti terjadi tindakan-tindakan yang sifatnya pidana, akan dibawa ke dalam delik pidana. Dan ada deliknya. Bisa terkena penjara. Baik Pak Fajrul, melihat hasil Quick Count yang berbeda ini, apakah bisa memicu konflik nih Pak ke depannya? Sama sekali tidak. Makanya kita pengen menanamkan juga melalui teman-teman media massa, baik yang konvensional, baik yang media sosial, bahwa sebenarnya Pilpres sudah selesai. Pemenangnya adalah Pak Jokowi JK, didukung oleh 9 lembaga survei yang kredibel. Hari ini bagus sekali Kompas mengeluarkan semua data dari lembaga survei yang kredibel. Dan itu menurut saya sudah sebuah keyakinan. Tambah satu sebenarnya Poltrek itu juga mengeluarkan. Jadi tadinya Poltrek itu menurut Hanta Yuda dalam wawancaranya yang disewa oleh TV One. Nah, tapi kemudian di tengah jalan tiba-tiba TV One memasukkan ada lembaga survei yang lain. Kayak gitu. Yang menurut saya tidak kredibel. Dan akhirnya Hanta Yuda mengundurkan diri kan. Hanta Yuda dengan Poltrek mengeluarkan juga hasilnya yang seharusnya tadi diumumkan oleh TV One dan Jokowi JK juga menang. Demikian pengamat politik Fadzrul Rahman, saya Mandariska.